Coba kau ingat-ingat kembali siapa yang ada di saat kamu terluka. Aku bukan dia, namun yang kau tak pernah merasa. Aku bukan dia, namun yang kau tak pernah merasa. the motherfucker.